tresnaku setengah mati. Tepat rineng atiku iki, cahayamu sing paling tak tresnani, ninggal ke loro ning ati, kowe mlenjari janji. Biyen bener tak joko atiku, biyen bener tak joko tresnaku. Aku percaya marang sliramu, nepati janji setiamu.